sini. Tunggu aja lah. Kau cuma mau datang pas sedih saat senang kau hilang. Sasutra marah tapi kau bikin ulang. Tinggalkan luka hati kau bisa. Mau dapat kau pupuk perhatian saja susah. Sekarang kau pahami. Karena kau tuh cuma mau datang pas sedih saat.